الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-93 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi amalu ala makanatikum. Nabi Syuaib setelah menasihati dan terus menasihati, lama menasihati tapi tak kunjung mereka mau beriman kecuali sedikit di antara mereka yang mau mengikuti Nabiullah Shu'aib. Akhirnya Nabi Shu'aib mengatakan, ya qawmi amalu ala makanatikum. Wahai kaumku, silakan kalian beramal sesuai dengan keyakinan kalian. Ini bukan pembolehan, bukan pernyataan sah-sah saja apa yang mereka lakukan dari kekufuran, kesyirikan, maksiat, bukan. Tapi ini tahdid, ini ancaman, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang pengen silakan beriman, siapa yang pengen silakan dia kufur. Tapi setelahnya Allah mengancam bagi orang-orang yang kafir. Ini bukan pembolehan dan mempersilahkan untuk orang berlaku kafir, bukan. Tapi ini sekali lagi ancaman, tahdid namanya. Wahai kaumku, silakan kalian beramal apapun yang kalian inginkan, menurut kalian baik, kesyirikan itu, penyimpangan itu, dosa maksiat itu, jadi menurut jalan kalian terserah. Inni amil, aku juga akan beramal sesuai dengan keyakinanku, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesuai apa yang Allah tunjukkan untuk aku, aku akan melakukannya. Demikian juga kalian, silakan kalian melakukan apa yang kalian rasa itu baik. Sawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'adzabu yukhzi. Niscaya kalian akan mengetahui, akan melihat azab. Barakallahu fikum. Azab yang akan mendatangi kalian. Sawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'adzabu yukhzi. Kalian akan lihat siapa yang akan hina, siapa yang akan rendah nanti di hari kiamat, kami atau kalian. Wa man huwa kadhib, dan akan terang pula nanti di hari kiamat siapa yang berdusta, kalian atau kami. Ini setelah didakwai tak kunjung mau beriman, tak kunjung mau ikut. Silakan kalau begitu, terserah. Baik. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Barakallahu fiikum. Kata Nabiullah Shu'aib, silakan kalian menanti. Menanti apa yang turun kepada kalian. Kami juga akan menanti. Semuanya akan menanti. Walamma ja'a amruna najjayna Shu'aiba walladziina aamanu ma'ah. Walamma ja'a amruna, dan ketika datang saatnya untuk dihancurkan kaumnya Nabiullah Shu'aib, kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan rasul kami dan orang-orang yang mengikutinya dengan rahmat dari kami, petunjuk kasih sayang dari kami. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman beramal soleh, dia yang akan diselamatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menentang, maka dialah yang akan dihinakan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Najjayna Shu'aiba, kami selamatkan Nabiullah Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmati minna wa akhadatil ladina zalamu as-sayhatu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang zalim dari kaumnya Shu'aib yang tetap dengan kesyirikannya, tetap dengan penentangannya. Kami adab mereka dengan soihah. Dari di ayat yang lain rajfah. Di ayat yang lain yaumul bullah. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, baik, ayat-ayat yang berbicara tentang azab untuk orang-orang yang merupakan kaumnya Nabiullah Shu'aib ini sesuai dengan kondisinya di tempat masing-masing. Karena di ayat ini dikatakan as-sayhah, sayhah itu teriakan atau dentuman atau suara yang menggelegar yang memekakkan telinga. Mati mereka dengan suara itu. Barakallahu fiikum. Yang membuat mereka terdiam, mati semuanya. Karena mereka senantiasa apa? Dari menantang-nantang Nabiullah Shu'aib. Mana itu adab, mana itu siksaan, mana itu bencana, mana itu kapan datangnya? Barakallah. Di ayat yang lain dikatakan rajifah. Rajifah itu guncangan. Jadi, karena mereka senantiasa apa? Jadi, melakukan irjab. Irjab itu kondisi menakut-nakuti, mengancam sehingga keadaan Nabiullah Shu'aib goncang. Barakallahu fikum. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka, walaula rahtuka la rajamnak. Tidak tenang. Baik. Akhirnya Nabiullah Shu'aib dan orang-orang yang beriman tidak bisa tenang dengan ancaman-ancaman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan apa? Guncangan yang dahsyat. Barakallahu dengan suara yang menggelegar sehingga mereka pun mati semuanya. La haula illa billah. Maka di sini Allah mengatakan wa akhadha alladziina dhalamu shayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka pun berada di rumah-rumah mereka dalam kondisi sudah terbujur kaku. Tidak ada gerak, tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Mati semuanya. Barakallahu fiik. Besar kecil, tua muda, laki perempuan. Baik. Ya mereka semuanya kufar, ya beginilah yang terjadi atas mereka. Wa hadzal ladzina zalamu sihhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Baik. Enggak ada lagi suara, enggak ada lagi gerak, enggak ada lagi kehidupan. Ini setelah mereka diajak tidak mau, bahkan mereka menentang. Kalam yaghnau fiha. Seakan-akan atau sepertinya mereka tidak pernah hidup di negeri itu. Sepi, hening, tidak ada sesuatu. Tidak ada kehidupan. Kalam yaghnau fiha. Seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di situ sebelumnya. La haula wa quwwata illa billah. Di sini katakan oleh para imam kita, ka'allam yuqimu fi diyarihim waqtan min al-awqat. Seakan-akan tidak pernah mereka hidup di negeri itu atau seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di situ. Jadi, memang habis kecuali orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud. Maka jauhlah dan jauhlah. Jadi, orang-orang yang menghuni negeri Madian. Barakallahu fikum. Yani negerinya Shu'aib dan kaumnya. Kama ba'idat samud, sebagaimana juga jauhnya orang-orang Samud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua barakallahu fikum, dua kaum ini berdekatan zamannya dan juga berdekatan tempatnya. Dan perangainya kurang lebih sama. Baik. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Ala bu'da li Madyana kama ba'idat Tsamud." Sungguh jauh. Jauh penduduk negeri Madian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jauhnya taib orang-orang Tsamud. Taib karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk. Taib ini pelajaran barakallahu fikum dari kisah pertama Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk bertauhid meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini hubungan setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Syuaib mengingatkan mereka dengan kecurangan mereka dalam bermuamalah, menakar, menimbang, dan bertransaksi secara umum. Barakallahu fikum. Dilarang berlaku curang. Ini hubungannya antara kita dengan sesama manusia, muamalah kita. Barakallahu fikum. Harus bagus muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba kita harus tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan kita, muamalah kita dengan sesama manusia harus dengan apa? Kejujuran, adil, ketulusan, tidak memudharati, tidak menzalimi, tidak mengambil hak, tapi semuanya dengan kebaikan. Wallahul musta'an. Tapi karena mereka enggan, kecuali sedikit di antara mereka, maka mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah-kisah ini untuk menjadikan pelajaran. Baik. Karena kaidah ini tetap berlaku nanti sampai hari kiamat. Barakallahu fiik. Siapa yang beriman beramal saleh, dialah yang akan diselamatkan, dimuliakan oleh Allah, dan siapa yang kufur dan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah akan dihinakan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fiikum. Baik, akhir kisah perjalanan dakwah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita-kita seterusnya kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillah.